Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini saya Rudi Saputra menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita akan menemani Anda dengan tema yang menarik, yaitu di edisi iDream Motivation. Nah, pasti kalau kita bicara tentang iDream Motivation sudah tahu lah ya. Narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, sudah berapa episode menemani kita di program ini, ada Bang Arif Munandar. Ya, beliau ini kita ketahui adalah pembina dan juga founder dari Safa Community, People Shift, dan juga beliau sudah bersama kita di studio hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Bagaimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun Jakarta memang semakin macet dan tidak bisa diprediksi ya Mas Rudi ya. Nah, itu dia, harus bisa-bisa apa, beradaptasi nih kita dengan betul, Jakarta saat ini semakin betul berkembang nih. Nah, ini hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Bang Arif? Ya, hari ini kita akan rencana ngobrol-ngobrol tentang millennials nih. Nah, ini generasi ini memang makhluk-makhluk yang oleh sebagian kalangan dianggap unik dan aneh gitu ya. Kadang-kadang tidak selalu berhasil nih, orang tua, para dosen, atasan di kantor untuk berkomunikasi dengan millennials. Jadi kita akan ngobrol gimana kita kenali millennial ini lebih dekat gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membangun hubungan yang lebih apa? Lebih kolaboratif lah. Sehingga win-win ya, antara milenial juga dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam konteks hubungan sosial maupun juga mungkin dalam konteks nanti hubungan profesional. Gitu Mas Rudi. Oke, berarti kita akan bongkar ya, milenial ini apa sih, sosok seperti apa sih sebenarnya milenial ini, biar yang belum mengenal milenial bisa lebih mengenal dan bisa lebih dekat dan bisa memahami mereka dan bisa bersama-sama berkreativitas ya. Betul. Nah, kalau Bang Arif, generasi milenial itu seperti apa sih Bang Arif? Bang Arif ini masih milenial nggak kategori? Waduh, pengennya segitu Mas Rudi ya. Oh, bahagia sekali kalau saya bisa masuk kategori millennials ya. Oke. Sebenarnya para pakar ini tidak terlalu sepakat sih range usia atau siapa yang kita sebut sebagai millennial. Tapi kalau kita mau buat apa, gambaran umum lah. Millennial ini mereka yang lahir di kurun waktu 1984 sampai dengan kira-kira 1984 sampai sekitar 1994 gitu ya. Berarti saya masih masuk lah. Masih masuk ya. Oke. Jadi kalau mungkin lebih gampang juga kalau dalam konteks di Indonesia, yang mereka yang kuliah gitu ya, di S1, milenial ini mereka yang angkatan kuliahnya itu kira-kira angkatan 2002 atau lebih muda, Mas. Oke. Jadi 2002, 2003 dan seterusnya. Ini adalah anak-anak millennials. Jadi kalau Mas Rudi atau siapa gitu ya, di angkatan 2000 awal ini milenial, tapi milenial awal Mas, di perbatasan gitu ya, antara generasi X dengan generasi millennials gitu. Itu para millennials. Walaupun memang juga saya cukup yakin tadi itu relatif berlaku untuk negara-negara Amerika, Eropa Barat gitu ya, negara maju. Mungkin untuk Indonesia agak sedikit berbeda, tapi patokan tadi secara umum masih kita bisa gunakan. Masih jadi mereka yang kuliah di tahun masuknya itu kira-kira 2002-2004 lah. Itu bisa kita kategorikan sebagai millennials. Gitu. Apa nih bedanya generasi milenial ini dengan generasi-generasi lainnya Bang Arif? Ada karakteristik sendiri nggak sih dari generasi milenial ini? Iya. Cukup banyak ya. Begini, kita lihat secara umum dulu. Apa yang membuat millennials ini menjadi khusus, menjadi unik? Faktor apa gitu? Begini, banyak orang yang mengatakan beda millennials dengan generasi sebelumnya itu pada keterpaparan mereka terhadap teknologi. Ya, terutama adalah teknologi yang berkembang belakangan, yaitu teknologi digital. Sehingga kalau generasi saya nih, generasi X, apalagi generasi sebelumnya, generasi ayah saya gitu ya, generasi baby boomers, itu seringkali disebut sebagai orang-orang yang merupakan digital migrant. Digital migrant ini kan artinya orang yang sebelumnya hidup di dunia analog, tapi kemudian ketika dia dewasa atau beranjak tua, ternyata ada teknologi digital sehingga kita terpaksa bermigrasi. Sementara generasi anak saya nih, millennials ya, kebetulan anak saya tuh lahir tahun 94. Jadi pas banget nih, ini millennials ya. Nah, ini mereka yang lahir di tahun-tahun ini disebut sebagai generasi digital native, Mas. Kenapa digital native? Native ini kan berarti penduduk asli lah gitu ya. Karena memang sejak lahir itu mereka sudah terpapar itu. Bahkan banyak yang mengatakan bayi pun ya, milenial itu mungkin sudah main gadget gitu ya. Dikasih gadget sama orang tuanya sejak usia-usia yang sangat dini. Sehingga mereka digital native. Nah, kondisi ini, keterpaparan terhadap teknologi digital ini, implikasinya ternyata sangat-sangat luas gitu ya. Dari mulai bagaimana mereka merespon teknologi sampai bagaimana mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau kita ambil apa, hal yang sangat sederhana. kalau kita lihat millennials, agak susah mas kita nyari sekarang millennial yang masih baca koran mas. Iya, baca koran yang hard copy gitu ya. Itu agak-agak susah tuh. Okay. Dulu kan kita nih, generasi saya kalau baca koran, saya ambil koran lalu saya buka gitu kan. Mm-hmm. Biasanya saya baca dengan mendalam gitu ya. Kalau sekarang enggak, milenial tuh rata-rata kan bacanya adalah berita-berita online kan, surat kabar-surat kabar online. Dan coba mas lihat, perilaku bacanya tuh beda banget mas. Kalau kita dulu baca koran yang hard copy ya, itu yang paper, kita baca dalam, deep gitu ya. Yeah. Satu judul sampai selesai gitu ya. Kan ada sambungannya di belakang. Betul, pindah, bersambung halaman sekian gitu kan. Betul. Kita lihat milenial sekarang, modalnya apa? Dia ini aja gitu. Oh judul gak menarik, dia pindah kan gitu kan ya. Dia skip, dia pindah ke yang lain. Sehingga saya merasakan sekali, kebetulan saya cukup lama sempat mengajar di kampus. Mm. Ketika saya mulai membimbing skripsi, membimbing karya akhir gitu, kemudian yang menjadi mahasiswa adalah sudah masuk generasi milenial, itu luar biasa mas. Karena mereka ini seringkali banyak sekali mengutip apa, mengutip materi, bahan gitu. Jadi kalau kita lihat bibliografinya itu, wih banyak sekali status, ya. Gitu saya ya. Sampai takjub, wih. Kemampuan bacanya luar biasa gitu ya. Tapi ketika saya ajak diskusi dalam, ternyata gak dapet mas. Jadi akhirnya suka tidak suka dengan berat hati saya terpaksa menyimpulkan salah satu karakter dari milenial ini kok kayak generasi permukaan ya. Itu. Okay. Ini salah satu karakter yang ya tidak terlalu positif juga. Jadi tadi dengan mereka ini digital native, mereka punya kemampuan mengakses informasi berkali-kali lipat jauh lebih cepat ketimbang kami, generasi X atau yang lebih dulu. Tapi sayangnya karena mereka overwhelmed dengan informasi yang begitu banyak, kadang-kadang mereka jadi gak dalam gitu lah. Oke. Jadi kalau kita lihat, jangan heran mas nanti kalau kita ketemu millennials yang kalau ngobrol, itu senang banget ngobrol tuh, mohon maaf, topik-topik besar ya mas ya. Topik-topik besar gitu ya. Tapi begitu kita kejar dalam diskusi-diskusi yang dalam, sebagian ya, gak semua, itu gak dapet gitu. Oke. Jadi mereka suka judul-judul besar lah. Doang ya. Kira-kira begitu. Karena itulah gaya mereka kalau baca kan sekarang gitu kan, di sweep gitu, terus pindah-pindah-pindah, selesai. Atau baca kira-kira. Buku langsung ke halaman belakang, baca sinopsis. Betul, gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ya di dunia digital ini, semua sudah tersedia di apa internet, slide share misalnya gitu ya. Jadi hampir semua buku ada ringkasannya di internet, tinggal ketik, kita bisa ketemu, tanya om Google gitu kan ya. Jadi kayaknya milenial pintar banget ya gitu ya. Tapi ternyata mereka baca sinopsis mas. Oke, baik. Nah kalau bisa dibilang milenial itu seperti itu hanya di permukaan doang. Bang Arief, kenapa nih generasi milenial ini selalu menjadi target? Baik itu dunia kerja, dunia politik, pasti mengejarnya generasi milenial. Kenapa? Apa yang dilihat dari generasi milenial ini, Bang Arief? Karena memang gini, secara natural mau gak mau ini kan fenomena pergantian generasi ya mas ya. Fenomena pergantian generasi. Kalau kita lihat misalnya di Amerika, itu diprediksi pada tahun 2030. Berarti 2030 itu kan gak lama lagi ya. Itu 75% angkatan kerjanya itu akan didominasi oleh generasi millennials. Saya rasa data atau kondisi yang tidak jauh berbeda juga mulai kita rasakan di Indonesia. Jadi saya sempat bertanya sama angkatan saya nih, generasi X gitu yang lahir tahun 70-an gitu kan. Itu yang jadi manajer atau jadi eksekutif menengah sampai eksekutif puncak itu, mereka merasakan satu perubahan. Jadi beberapa tahun belakangan ini mereka baru saja sadar bahwa anak buah mereka, anggota tim mereka itu sekarang mulai banyak yang seumur dengan anak-anak mereka di rumah. Dan sekarangnya mereka mulai sadar, kok masalah yang saya hadapi dalam berkomunikasi dengan putra-putri saya di rumah, ini kok mirip ya dengan masalah yang saya hadapi dengan dalam berkomunikasi dengan anak-anak buah saya di kantor. Saya bilang, oh iya lah mas, karena mereka itu satu generasi. Iya, mereka baru sadar gitu. Jadi memang secara natural proporsi anak-anak milenial ini akan meningkat, baik dalam konteks mereka sebagai angkatan kerja maupun dalam konteks mereka katakan saja sebagai pemilih. Kalau kita bicara demokrasi, kita bicara politik. Sehingga mau tidak mau pihak-pihak terkait, ya pihak terkait ini perusahaan ya, para employer maupun juga katakan saja pelaku-pelaku politik, partai politik, mau tidak mau harus mulai mengarahkan, membelokkan arah perhatiannya, fokusnya bukan lagi pada generasi saya, tapi pada generasi millennials. Karena bagaimanapun membidik pasar millennials, baik dalam konteks tadi mencari employee maupun dalam meraih suara kalau kita bicara politik, itu sangat berbeda mas. Apakah jumlah milenial begitu banyak? Betul. Saya yakin begitu. Coba sekarang kita lihat jumlah pemilih, kemudian juga jumlah angkatan kerja. Kan logikanya sederhana begini. Tiap tahun perusahaan kalau dia normal ya, tidak ada moratorium penerimaan pegawai misalnya, setiap tahun pasti ada yang pensiun. Yang yeah. pensiun pasti generasi saya, ya kan? Karena generasi baby boomers asumsinya sudah hampir habis gitu ya. Okay. Jadi banyak yang pensiun adalah generasi saya atau sedikit di atas saya. Nah, dan pada tahun yang sama, setiap tahun juga perusahaan ini akan merekrut. Oke. Kalau direkrut di entry level, Mas, bukan di managerial level, tapi di entry level katakanlah jadi management trainee gitu ya. Itu nggak mungkin yang direkrut seumur saya kan? Yeah. Pasti yang direkrut adalah millennials. Fresh graduate. Nah, logikanya juga ketika perusahaan itu growing, jumlah yang direkrut itu pasti lebih banyak, Mas, ketimbang jumlah yang pensiun kan gitu ya. Yeah, Kalau perusahaannya tumbuh besar nih, jumlah yang direkrut lebih banyak dari jumlah yang pensiun. Yang direkrut millennials, yang pensiun seumur saya atau lebih. Secara umum berarti resultannya adalah proporsi milenial akan terus bertambah. Nah, wajar kalau kemudian perusahaan-perusahaan menyadari nih, oh sekarang kok gak semudah dulu ya berkomunikasi. Jawaban saya sederhana, dulu itu katakanlah direkturnya baby boomers, Mas. Baby boomers itu berarti kelahiran tahun 40-50 ya gitu ya, itu baby boomers, umur ayah saya lah kira-kira gitu. Sekarang mungkin usianya 65-70an ya baby boomers. Kemudian manajernya senior level sampai middle managers ini generasi X. Generasi X awal atau generasi X pertengahan. Kemudian di bawah yang para pelaksana, operator, kemudian staff, entry level ini adalah generasi X akhir. Jadi variasi generasinya itu tidak terlalu jauh. Dan juga sebagai informasi, antara generasi baby boomers dengan generasi X ini premises dalam berpikirnya tidak terlampau jauh berbeda. Sehingga kalaupun ada konflik, ada masalah, ini hal yang biasa, tidak terlalu unik, tidak terlalu istimewa. Nah, akhir-akhir ini seringkali, Mas, di perusahaan-perusahaan besar, ini puncaknya ini, pucuk pimpinannya mungkin ada 1-2 masih baby boomers. Gitu ya. Walaupun gak banyak pun, satu atau dua gitu ya. Di rootnya atau ownernya atau apalah, komisarisnya gitu ya. Sementara manajernya ini mostly masih generasi X. Dengan berbagai variasi usia ya, generasi X awal, tengah, akhir. Nah, yang masuk ini dominan millennials. Dan jadi secara variasi generasi sudah lebih banyak. Dan jangan lupa juga, antara milenial sama generasi X ini gapnya itu besar. Jauh lebih besar ketimbang gap antara generasi X dengan generasi baby boomers. Nah, ini yang menimbulkan dinamika yang jauh lebih terasa ketimbang di periode-periode yang lalu. Berarti bisa saya bilang nantinya generasi X atau mungkin pimpinan-pimpinan butuh treatment tersendiri dong untuk menghadapi generasi milenial ini. Betul. Saya punya pertanyaan buat Bang Arief nih. Bang Arief, ketika disuruh untuk memilih terlahir, mau lahir sebagai generasi X apa generasi milenial, Bang Arief? Kalau boleh milih nih, kayaknya jadi milenial asik ya. Kenapa, Bang Arief? Ya, dunianya tuh lebih berwarna ya, Mas ya. Contoh sederhana lah, saya ini lahir tahun 70 awal ya. Ketika saya beranjak mulai dewasa, SMP, SMA itu kan di zaman Orde Baru. Ini kalau kita ambil kasus Indonesia. Mas bisa bayangkan, joke-nya begini, saya seringkali kalau ngasih training, saya melempar pertanyaan. Kenapa di masa Orde Baru itu nggak ada lembaga survei politik, Mas? Terus peserta bingung kan? Padahal jawabannya simpel banget. Anda bayangkan, saya waktu itu merasakan masa sebagian dari masa pemerintahan Orde Baru, Pak Harto gitu ya. It was very stable, Mas. Can you imagine dalam 32 tahun kita cuma punya satu presiden. Cuma tiga kekuatan politik, dua disebut partai, satu Golkar waktu itu namanya belum partai. Jangankan sebagai survei, pemilunya masih 5 tahun lagi, kita udah tahu masih yang menang siapa. Udah gitu tahu kan? Top surveinya siapa. Jadi, ya? Very stable gitu ya, very stable. TV dulu cuma satu loh. Belakangan ada TV swasta, tapi sebelumnya lama sekali cuma satu. TVRI dan itu hitam putih loh, Mas. Dan acaranya itu luar biasa. Acara yang paling kami tunggu-tunggu dulu adalah Dunia Dalam, Dalam Berita. Dunia Dalam Berita. Mungkin kalau anak SMA-SMA suka Cepat Tepat ya. Cepat Tepat ini kayak apa kompetisi pengetahuan umum gitu ya, antar sekolah gitu ya. Itu saya ingat banget namanya pembinanya Pak T. Aryono dulu. Gitu ya. Selain itu apa? Kelompok capir dari desa ke desa gitu kan. Jadi dunianya sangat-sangat stable, sangat ya sangat begitulah. Saya melihat dunia milenial ini kok sangat penuh warna ya. Dengan teknologi digital yang luar biasa, kemudian dengan medsos ya. Bahkan gara-gara medsos kan kemudian media-media mainstream itu malah mulai kehilangan pamor ya. Kalau dulu kan media medsos ini mengutip media mainstream. Okay. Sekarang kan kebalik ya. Kalau kita lihat TV misalnya atau mungkin juga radio, itu punya mata acara-mata acara di mana mereka mengulas tren berita atau ya apa yang banyak dibahas di medsos. Jadi terbalik ya, mereka menjadikan medsos justru sebagai sumber gitu ya. Sehingga sekarang saya bertanya, kalau sekarang kita mau fair, mana yang merupakan media mainstream nih, gitu kan? Apakah TV dan radio dan sebagainya atau justru medsos ini adalah media mainstream? Jadi kalau tadi pertanyaannya kembali, pilih mana? Kayaknya sih saya milih jadi millennials ya kalau boleh. Terlahir kembali ya. But it is if Klaus kan. Oke. Baik, ini generasi milenial ini adalah generasi yang unik tadi Bang Arif bilang. Bagaimana nih cara dunia kerja, orang tua atau mungkin juga orang-orang yang berada di lingkungan milenial untuk berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka ini bisa melebur atau bisa sama-sama deh kita jalan bareng-bareng gitu. Tidak ada penolakan atau penentangan dari mereka. Oke. Nah, untuk memahami ini, bagaimana cara berkomunikasi dengan milenial ini kan simply merupakan konsekuensi dari karakteristik milenial. Tadi saya baru bahas satu, bahwa mereka ini digital native, mereka sangat dekat dengan teknologi. Okay. Tapi ada beberapa yang lain. Ini bersumber dari bagaimana milenial ini dibesarkan, Mas. Saya berikan contoh, ini pengalaman. Jadi ada salah satu guru saya, dia guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dia mengajar di program MM. Program MM, Magister Management di UI itu ada dua jenis, ada yang program reguler, ada yang program eksekutif. Dia ngajar di reguler, Mas. Reguler ini artinya anak-anak S1 yang langsung lanjut ke MM tanpa pengalaman kerja. Berarti mereka ini para millennials. Nah, satu hari di kelas mata kuliah kepemimpinan, dia bertanya nih, dia lempar pertanyaan terbuka kepada para mahasiswa, ditanya begini, saudara-saudara coba imajinasikan apa yang ingin Anda lakukan, untuk belajar keluar dari comfort zone Anda. Bayangan kita kan kalau keluar dari comfort zone zaman saya nih, itu hal-hal yang wih, misalnya apa, naik gunung gitu kan ya, apalah gitu kan ya, satu hal yang, atau terjun payung misalnya gitu ya. Ternyata jawaban para milenial ini bikin kita geleng-geleng, Mas. Apa jawabannya, Bang Arif? Misalnya, ada yang angkat tangan. Iya, Prof. Saya ingin mencoba berangkat ke kampus tanpa diantar supir. Ups, gitu kan? Jadi buat mereka, tidak diantar supir ke kampus itu keluar dari comfort zone. Okay. Luar biasa, saya bilang ya. Sejahtera sekali Anda, kan begitu ya. Ada lagi yang mengatakan, ini anak nih kos di sekitar Salimba, Mas. Ya, di kosnya yang agak mewah gitu ya. Ditanya sama guru saya, guru besar ini, apa yang Anda ingin lakukan untuk keluar dari comfort zone? Jawabannya juga mirip dengan yang tadi. Saya akan mencoba besok untuk jalan kaki dari tempat kos saya ke kampus. Ya kalau rumahnya di Kampung Rambutan mungkin oke lah ya. Ini rumahnya di seberang, Mas, di Salemba. Gitu, oke, okay, berarti selama ini naik apa dia? Ya itulah. Jadi milenial ini ternyata, mohon maaf, memang dibesarkan oleh orang tua yang lebih mapan. Oke. Okay. Jadi kalau mau didetailkan begini, saya nih. Saya itu dari SMP itu sudah milih sekolah sendiri, Mas. Jadi saya didaftarkan orang tua ke sekolah itu hanya ketika SD. SMP itu saya cari sekolah sendiri, daftar sendiri, lapor sama bapak. Pak, aku daftar ke sini. SMA lebih-lebih lagi, kuliah pun begitu. Gitu ya. Dan mungkin kalau zaman saya, apalagi kalau anak-anak yang seusia saya tinggal di kampung, orang tua tuh gak ngerti, Mas, anaknya mau kuliah. Pokoknya dia tahu anaknya abis SMA kalau bisa sekolah lagi. Oke. Okay. Anak, orang tua tuh gak bisa bedain MIPA sama teknik itu bedanya apa sih gitu kan ya. Okay, okay. Terus FISIP sama ekonomi itu apa, gak ngerti, gak mudeng orang tuanya. Jadi anak-anak ini angkatan saya tuh biasa mandiri. Mandiri. Tahu-tahu wisuda aja. Ya kan, kita lapor sama orang tua, ya aku wisuda, datang dong ke Jakarta misalnya kayak gitu ya. Anak sekarang, Mas, enggak. Mereka dibesarkan oleh siapa? Mereka dibesarkan oleh orang tua seusia saya. Oke. Yang mohon maaf, secara ekonomi, relatif generasi kami ini lebih mapan daripada generasi orang tua kami. Iya. Sehingga ketika membesarkan anak kami, di benak kami, kami itu tidak ingin anak-anak kami yang netabene generasi millennials ini merasakan, mohon maaf, penderitaan, Mas. Kesusahan yang seperti dulu. Kami dulu rasakan, okay, gitu ya. Sehingga kami mati-matian membentengi mereka, memfasilitasi mereka. Di satu sisi, it's good. Membuat anak-anak ini lebih mudah meraih prestasi. Tapi kadang-kadang orang tua generasi X seperti saya lupa bahwa anak-anak ini tidak menikmati the beauty of fighting spirit, Mas. Mereka tidak merasakan indahnya mengembangkan daya juang itu. Gitu. Sehingga dalam konteks komunikasi bisa kita pahami kalau agak sulit kita bicara dengan millennials ini tentang hal-hal yang tadi butuh perjuangan panjang, apalagi kemudian juga butuh pengorbanan, dia harus bersabar, itu agak sulit. Biasanya millennials ini mencari sesuatu yang kita sebut sebagai instant gratification. Apalagi memang di dunia digital hampir semuanya diperoleh dengan instan ya mas ya. Saya kasih contoh lah dulu nih ya, walaupun saya tidak rekomend tidak rekomend anak-anak muda pacaran nih. Zaman dulu lah, zaman jahiliyah gitu ya, waktu kita saya pacaran gitu. Itu mas mau deketin cewek aja itu panjang prosesnya mas. Saya mesti ngarang kata-kata, nulis surat gitu kan ya. Lu mengatasi rasa malu, ntar ketemu nembak kan ngomongnya harus langsung gini kan ya. Terus kalau ditolak malunya ampun gitu ya. Kalau sekarang kan enggak mas. Tinggal ngomong lewat medsos, ditolak ya sudah pindah gitu kan ya. Enggak ketemu juga gitu kan. Nah, ditolak diblokir udah ya. Betul ya. Jadi kemampuan-kemampuan komunikasi yang sifatnya langsung itu tidak terlalu terasa. Apalagi jangan lupakan tadi saya sampaikan juga, banyak millennials ini sejak usia yang sangat dini mas. Bahkan usia awal 2-3 tahun. Karena orang tuanya sibuk gitu kan dengan pekerjaan, akhirnya dikasih gadget mas, tab dan lain-lain. Jadi mereka tuh terbiasa tuh interaksi dengan gadget. Gadget kan nggak bisa marah ya mas ya, gadget nggak bisa tersinggung, nggak bisa marah, nggak bisa merespon segala macam. Jadi ketika dia beranjak besar, jangan heran kalau banyak millennials mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, misalnya eye contact. Mereka tuh nggak banyak yang nggak berani mas melakukan eye contact. Kemudian kemampuan verbalnya juga banyak yang kurang baik gitu loh. Public speakingnya juga. Betul ya. Betul. Sehingga ini yang seringkali harus dilatih. Walaupun sebenarnya knowledge mereka cukup banyak. Karena sekarang kan apa yang dulu di zaman saya harus dipelajari dalam waktu misalnya saya 1-2 tahun, sekarang bisa dipelajari dalam waktu hanya beberapa hari mas. Bahkan beberapa menit. Mengakses di dunia digital yang luar biasa. Kira-kira gitu. Itu satu aspek. Nanti ada beberapa aspek lain dalam komunikasi yang juga bisa kita bahas. Oke, baik, kita break dulu Bang Arief dan untuk Anda sahabat iDream. Nanti kita akan kembali untuk Anda dan saya ajak kembali ingin bergabung bisa di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Anda juga bisa akses media sosial kita ya di iDream Radio atau mungkin juga bisa kunjungi channel YouTube iDream Radio untuk bisa menyaksikan program-program dan juga talkshow yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Saya akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream yang masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan saya masih menemani Anda bersama Bang Arief di iDream Motivation membahas tentang generasi milenial. Tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya tentang generasi milenial ini merupakan generasi yang unik ya, yang pastinya cara komunikasi beliau yang akan lebih berbeda dari generasi X. Nah, ini gimana? Berarti butuh kerja keras nggak sih sebenarnya generasi X ini untuk bisa memahami generasi milenial ini, Bang Arief? Iya. Kerja keras sih tidak ya. Mungkin lebih banyak ini kesediaan untuk mengalah mas. Oke. Kesediaan untuk mengalah. Karena kadang-kadang begini ya, saya ketemu dengan atasan atau orang tua gitu ya, pimpinan yang selalu minta nih milenial yang paham mau mereka gitu. Oke. Saya bilang, bro, orang tua lah yang mesti ngalah gitu ya. Kita yang mesti turun menggunakan bahasa mereka. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, ketika itu saya punya satu orang putri mas. Sekarang usianya sudah 24 tahun ya, sudah menikah. Tapi waktu itu usia dia ini 17 tahun, jadi masih SMA. Satu hari ini peristiwanya pagi-pagi di ruang tengah di keluarga, di rumah saya. Ketika itu saya baru saja dibeliin gadget baru oleh kantor saya. Canggih gadgetnya, masih dalam box, ada buku pedoman, buku petunjuk penggunaan. Saya ini kan orang lama ya, dikasih gadget yang canggih ya gak banyak gunanya juga gitu ya. Cuma ya fasilitas kantor ya sudahlah. Saya kutak-katik bingung juga makanya mas gitu ya. Karena saya belum terlalu akrab sama smartphone waktu itu. Saya panggil putri saya, Fatimah sini. Iya Bi, kenapa? Ini Abi dikasih gadget baru nih dari kantor, bingung makanya. Coba kamu baca deh buku pedomannya, nanti kamu ajarin Abi. Itu buku sama dia dikesampingin mas. Udah Bi gak usah pakai buku lah sini deh. Dalam waktu singkat dia kotak-katik dan dia ngerti. Lalu diajarin saya. Saya gak mudeng-mudeng mas. Saya bingung gitu kan. Waktu saya bingung itu putri saya ngomong gini. Spontan dia bilang, aduh Abi ini susah nih. Manusia masa lalu sih. Gitu kan. Saya ketawa aja. Saya ketawa sambil saya kucek-kucek rambutnya. Karena biasa anak saya ngomong itu yang ngejeblak ya. Kalau istilah orang dulu ini mulutnya gak disekolahin gitu ya. Buat saya biasa. Kebetulan di ruangan itu, di ruang tengah, ayah saya sedang baca koran. Dengar itu dia kayak kesambar petir. Dia taruh korannya, dia ngelihat ke anak saya, dia marah. Fatimah, kamu gak sopan sama orang tua ngomong begitu. Anak saya cuma cengengesan. Terus dia dada sama kakeknya, dah kakek aku pergi, ditinggal kakeknya. dia pergi yang dimarahin saya kan. Arif, tuh kan kamu lihat, kamu didik anak nggak bener, anakmu jadi kurang ajar. Papa nggak begitu cara papa dulu mendidik kamu. Saya geleng-geleng, saya bilang, Pak, kalau Arif mendidik Fatima seperti dulu papa mendidik Arif, kabur ini anak. Gitu. Poin saya begini, seringkali ini kenapa terjadi apa ketegangan ya, bahkan clash antara orang tua yang generasi X sama anak yang generasi milenial, karena orang tua yang generasi X ini masih menggunakan batasan-batasan, menggunakan ukuran-ukuran, menggunakan parameter yang mereka terima dari orang tuanya, which is adalah mungkin generasi di atasnya dari boomers. Maaf. Padahal dalam kasus anak saya tadi, saya bilang sama ayah saya, kalau Fatimah sampai berani ngomong kayak begitu, dengan gaya mulut yang gak disekolahin gitu ya, dia bilang, ah Habib ini manusia masa lalu. Itu menurut hemat saya, sama sekali bukan cerminan anak ini kurang ajar. Oke. Tapi justru ini cerminan dia dekat sama ayahnya. Dia menganggap ayahnya teman. Karena kalau dia tidak menganggap ayahnya teman, dia tidak akan berani ngomong begitu, Mas Rudy. Gitu ya. Dia akan menjauh dan dia akan memilih ngobrol dengan orang lain. Oke. Dan memang putri saya ini cukup dekat. Dia bisa cerita apa saja dengan saya. Gitu. Nah, jadi poin saya adalah salah satu yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh guru, oleh dosen, oleh pemimpin, atasan itu adalah mencoba untuk memahami. Oke. Gitu ya, bahwa ada ukuran-ukuran yang telah berubah. Bukan berarti nilai-nilainya berubah, tidak. Milenial tetap ngerti kok bahwa mereka harus respect pada orang tua. Tapi cara mereka mengekspresikan respect itu yang mungkin tidak sama. Gitu. Jadi kalau dianggap dikatakan harus bekerja lebih keras mungkin tidak, tapi kita harus lebih rendah hati lah kira-kira gitu, bahwa bersabar, memang dunia ya, berubah. Jadi bahasa yang digunakan itu juga tidak lagi sama gitu ya. Bahkan begini Mas, karena kita tahu bahwa anak-anak milenial ini ada data menarik ya. Ini data Indonesia, bukan data di negara maju, data Indonesia. Jadi anak-anak millennials ini dalam waktu sehari semalam, at least secara rata-rata, kalau rata-rata kan berarti ada yang lebih tinggi ya. Secara rata-rata itu hampir 9 jam, 8 jam 51 menit, itu terkoneksi hidupnya dengan internet. Oke. Anda bayangkan, berarti lebih dari sepertiga usia mereka itu connected dengan internet. Inilah mengapa generasi millennial ini sering disebut sebagai generasi connected generation, karena ini. Kemudian dari yang hampir 9 jam itu, 3,5 jam itu digunakan untuk apa? Untuk mengakses media sosial. Gitu. Jadi saya selalu bilang sama para orang tua, kalau Anda ingin kenal anak-anak Anda yang millennials, Anda ingin dekat dengan mereka, Anda tidak ingin kebingungan, tidak ingin ketinggalan berita, better Anda juga main medsos. Ini nasihat saya. Oke. Anda juga main medsos dan Anda jadi friend. Anda follow anak-anak Anda gitu ya. Sehingga Anda tahu dinamika pemikiran mereka seperti apa, dinamika perasaan mereka seperti apa. Karena salah satu ciri dari generasi milenial ini sebenarnya mereka sangat-sangat open, Mas. Apapun yang mereka rasakan itu mereka curhat. Sama siapa? Sama medsos. Dan mereka akan berubah status kan. Apapun yang mereka rasakan, mereka alami, kegalauan, kegembiraan, kesenangan, menu yang dimakan gitu kan ya, ketemu siapa hari ini, mimpi apa, pengen jadi apa, atau sedang resah masalah apa, semuanya akan dituangkan di dalam status. Jadi kalau orang tua rajin-rajin baca status anaknya, mungkin orang tua akan lebih paham anaknya seperti apa. Cuma memang perlu waspada Mas, karena kadang-kadang sosok milenial ini menarik ya. Jadi mereka tuh punya beberapa sisi kepribadian. Saya tidak jarang menemukan anak-anak milenial yang kalau kita berhubungan langsung begini Mas, direct contact begini, anaknya sangat pemalu. Anaknya pendiam, kalau ketemu nunduk, di kelas gak pernah ngomong gitu ya. Apalagi komplain, apalagi protes. Tapi kalau kita simak medsosnya, wih luar biasa gitu ya. Kayaknya sangat garang gitu ya, ekspresif sekali gitu. Kadang-kadang kita bertanya, ini sebenarnya sosok pribadi dia yang benar nih yang mana? Yang di medsos, yang tadi garang, terbuka, agresif itu, atau yang sehari-hari ketemu ini? Menurut saya gak usah dipilah mana yang asli. Karena manusia itu kan memang dimensinya unik sekali, dimensinya kompleks gitu. Jadi kalau dia punya beberapa sisi kepribadian, menurut saya kita tidak perlu terlalu risau. Asal pandai-pandai saja, tetap memahami mereka dan kemudian menjalin komunikasi. Jadi kalau saya mau garis bawahi, penting bagi kita untuk berbicara dengan bahasa mereka. Toh sebagai muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga jauh-jauh hari sudah mengajarkan gitu ya. Berkomunikasilah pada satu kaum sesuai dengan bahasa mereka. Nah, digital, medsos, ini adalah bahasanya anak millennials. Jadi kalau orang tua mau berkomunikasi dengan mereka, better kita ikuti cara mereka. Oh, gitu maksudnya. Berarti orang tua harus belajar lagi ya, betul, dalam betul menggunakan teknologi ya, jangan sampai kalah dengan anak-anak mereka. Jadi artinya rumus-rumus parenting masa lalu gitu ya, itu mungkin perlu dikoreksi. Saya izin tambahkan sedikit mas. Beberapa waktu yang lalu saya diundang memberikan diskusi lah, konsultasi ringan untuk sebuah lembaga pendidikan. Jadi ada sebuah lembaga pendidikan di bawah Dompet Duafa yang mereka punya sekolah berasrama untuk anak-anak SMP SMA. Oke. Okay. Gitu kan, anak-anak Duafa di SMP SMA yang diberikan fasilitas ini anak-anak pinter. Ketika saya ke sana, saya diceritakan aturan main di sekolah itu, saya kaget. Jadi selama 5 tahun, jadi sekolahnya itu 5 tahun mas, karena SMP-nya 3 tahun, SMA-nya di-accelerate jadi hanya 2 tahun total 5 tahun. Jadi mereka itu masuk sana lulus SD. Yang menarik adalah ternyata salah satu aturan mainnya, selama mereka di sekolah, which is adalah 6 hari, karena mereka cuma libur 1 hari, boleh keluar sekolah itu hari libur saja. Selama 6 hari itu mereka sama sekali tidak boleh pegang gadget. Mereka sama sekali tidak boleh pegang gadget. Akses komputer pun hanya bisa dilakukan di lab komputer sekolah. Jadi akses internet itu hanya untuk tugas-tugas sekolah dan juga keperluan-keperluan yang sangat terbatas di lab komputer sekolah. Saya coba kasih masukan. Saya bilang saya khawatir anak-anak ini nanti ketika lulus di wisuda dari sekolah ini persis mohon maaf seperti hewan liar yang dilepaskan dari kandang. Gitu kan? Oh, bebas gitu, dan mereka terkaget-kaget melihat dunia luar gitu. Karena menurut hemat saya, mendidik para millennials ini, karena kita tahu ya mas, challenge-nya di luar begitu hebat, harusnya diarahkan untuk membuat mereka imun terhadap challenges. Okay. Mereka tuh punya apa ya, kekuatan untuk bertahan dan quote-unquote melawan. Jangan buat mereka menjadi steril. Mas. Ketika tadi mereka dihambat tidak boleh akses teknologi dan segala macam, seberapa kuat sih kita bisa menghambat? Ketika nanti hambatan itu lepas, wah mereka tidak punya skillnya. Karena menurut saya lebih baik anak-anak milenial dikenalkan pada media sosial, dikenalkan pada teknologi digital secara terencana, di-educate, ketimbang mereka cari tahu sendiri, dan ternyata mereka tidak memiliki media literasi yang memadai ketika akhirnya berinteraksi dengan media sosial. Oke. Okay. Gitu maksudnya. Baik. Nah ini sedikit lagi Bang Arief, kalau kita berbicara di dunia kerja nih Bang Arief. Ya. Apa sih tantangannya bagi dunia kerja ketika memilih untuk menggabung atau merekrut generasi milenial untuk bergabung di perusahaan mereka? Iya, nah ini menarik. Jadi millennials ini punya beberapa kebutuhan yang agak spesifik. Kan begini ya, kalau kita bicara, saya ditanya seringkali, apa sih challenge yang utama yang dihadapi para manager? Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sebenarnya sama. Bagaimana bisa memotivasi karyawan-karyawan di bawah pimpinan kita itu agar bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Okay. Jadi mau generasi apapun challenge-nya itu. Hanya persoalannya adalah memotivasi millennials ini agak berbeda dengan cara kita memotivasi generasi-generasi sebelum kita. Contoh nih, kalau kita cek sekarang para millennials ditanya, mereka tidak lagi berpikir seperti dulu. Kalau dulu kita mendambakan kerja di perusahaan-perusahaan besar yang mapan ya mas ya. Betul. Okay. Ya? Makanya perusahaan-perusahaan let's say seperti apa? Pertamina misalnya gitu ya, atau apa PLN atau BUMN-BUMN besar atau multinational company yang besar, itu adalah apa dream company lah. Perusahaan-perusahaan impian yang kita kejar. Sekarang enggak. Kalau kita lihat milenial-milenialnya justru berpikirnya apa? Perusahaan-perusahaan teknologi, mas. Iya. Atau mereka berpikir join dengan temannya. Menjadi co-founder membuat startup. Ini menarik. Walaupun data menunjukkan 90% dari startup itu ternyata gagal untuk tumbuh. Tapi ini tidak membuat mereka kapok. Simply ternyata karena mereka itu tidak menyukai sesuatu yang rigid. Apalagi kalau mereka harus bekerja 9 to 5. Dengan uniform yang kaku, harus hadir secara fisik di tempat kerja dan sebagainya. Jadi mereka mencari situasi yang lebih fleksibel. Jadi kalau ini kita ingin perusahaan kita bisa merekrut milenial yang terbaik, menurut hemat saya, kita harus mencoba mengubah budaya organisasi supaya lebih ramah untuk para milenial. Okay. Yang seperti apa tadi? Menyediakan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk bermanuver, tentu tetap dalam koridor yang baik, dan kemudian juga untuk berinovasi. Karena milenial ini senang sekali jika mereka dilibatkan dalam proses. Jadi kalau kita hanya bicara do this, don't do that gitu, ini buat milenial gak nyampe nih, gak laku mas gitu. Tapi kalau mereka diajak involve, maka sense of ownership-nya akan terbangun. Oke. Okay. Nah, tapi juga jangan sampai kemudian yang ada di kepala kita, wah kayaknya milenial ini negatif semua. Sebenarnya gak juga. Yeah. Kalau dikatakan milenial malas, ini ada sementara orang mengatakan gitu, wah milenial nih malas nih, maunya yang enak-enak aja. Maunya gitu ya, nyantai gitu. Nyantai, sebenarnya enggak juga mas. Ibarat apa, ibarat satu mesin, kalau kita ketemu tombol button yang tepat, kita pencet tombol ini, wah milenial itu akan lari kencang mas. Saya punya pengalaman begini, saya terakhir kerja di satu perusahaan konsultan yang cukup besar. Beberapa saat sebelum saya masuk, itu saya merekrut seorang anak millennials. Lulusan FTUI, mas. Okay. Dia aktivis dulu waktu kuliah, prestasi akademiknya cukup baik, dan dia sudah pengalaman bikin dua buah startup, walaupun mungkin belum berjalan dengan baik. Nah, dia dengan sengaja memutuskan untuk meninggalkan sementara startupnya dan bekerja di tempat saya, karena dia sadar, oh, saya masih punya modal pengetahuan, saya masih kurang nih. Akhirnya dia, saya pengen kerja dulu deh, sama perusahaan yang mapan. Dia ketemu saya, dia menyatakan dengan eksplisit, Pak Arief, saya ingin belajar dari Anda. Sayangnya kemudian memang saya sudah berencana untuk keluar mas. Jadi saya keluar, dia belum lama ketemu saya keluar. Habis itu dia ngajak ngobrol, kita ngobrol, saya cerita bahwa saya ingin bikin perusahaan sendiri di bidang konsultasi SDM yang kemudian menjadi PeopleSafe. Ya. Lalu anak ini, saya takjub juga, dia sudah kerja di perusahaan saya ini, yang sebelumnya ini perusahaan yang sudah mapan, perusahaan besar. Dia bilang, Pak boleh gak saya ikut Bapak? Jadi anak ini memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang mapan ini, mas. Artinya dia mau susah kan, memilih ikut saya. Padahal perusahaannya belum berdiri, bisnisnya belum jelas, bisnis modelnya masih di develop. Dan saya bilang sama anak ini pahit-pahitan, saya nggak bisa gaji kamu besar nih, karena kita baru start. Dia bilang, Pak, saya nggak cari itu, saya cari peluang untuk belajar dan untuk tumbuh bersama-sama perusahaan ini. Jadi kalau dibilang millennials malas, saya nggak setuju. Mereka akan malas kalau mereka nggak dapat sesuatu tempat di mana mereka punya passion di situ. Tapi kalau kita berhasil membangkitkan passionnya, itu luar biasa. Mereka lembur dan segala macam itu tanpa harus kita bayar lebih, mas. Oke. Dan satu hal juga yang pernah disampaikan oleh seorang rekan yang juga memimpin sebuah perusahaan yang cukup besar, dia bilang begini, kalau saya menghadapi challenge di perusahaan saya, masalah yang cukup besar, mas. Kemudian saya kumpulkan tim para manajer senior nih sebagai task force untuk mengatasi masalah ini, saya frustrasi. Kenapa frustrasi? Saya bilang, iya Mas Arief, paling banter mereka akan rapat, meeting, diskusi bang bingung, hasilnya apa? PowerPoint. Definisi masalah, okay, analisis, rekomendasi yang basi. Yang gak pakai rapat berminggu-minggu kita udah tahu. Tapi kalau saya kumpulkan anak-anak millennials, fresh graduate yang baru masuk, yang masih fresh, belum terkontaminasi oleh keruwetan di lapangan, saya kasih masalah itu, mereka paham, mereka langsung berpikir praktis. Mereka ajukan model solusi yang langsung bisa dieksekusi. Mungkin tidak sempurna, tapi begitu cepat dieksekusi, kita tahu gagalnya di mana, kita bisa segera revisi. Oke. Tanpa PowerPoint yang jelimet, yang ratusan halaman itu. Jadi ini keunggulan millennials. Oke, bekerjanya ya, cepat ya. Betul. Semangatnya juga. Semangatnya, asal kita tahu tombol mana yeah, kita bisa ini. Cuma memang sabar-sabar aja mas. Millennial ini seringkali, ya gak selalu ya, tapi sering cepat patah. Cepat patah dalam arti gini, mereka kan belum punya pengalaman ya. Apalagi kalau mereka masuk di ini pekerjaan pertama mereka. Dulu saya pernah punya anak buah mas. Staff saya ini masih kontrak ya. Jadi dulu saya kerja di satu perusahaan, saya manajer sistem SDM. Anak buah saya ini dari satu fakultas psikologi dari PTN yang sangat terkenal ya, sangat bonafit begitu. Pinter banget mas, IP-nya mendekati 4 dan dia ahli psikometri, jadi bikin alat-alat ukur psikologi lah, kira-kira begitu ya. Ini teman diskusi yang asik, wah dia berani berdebat segala macam. Cita-citanya besar, impiannya juga besar. Di bulan masuk bulan ke-8, berarti setelah 7 bulan kerja, dengan wajah murung dia datang sama saya. Pagi-pagi. Saya belum sempat ngapa-ngapain tuh, masuk kantor, belum baca koran, belum ngopi gitu ya. Dia masuk kantor minta izin ngobrol ke ruangan saya. Pak Arief, saya mau bicara. Wajahnya tuh suntuk mas. Kenapa? Saya bilang, ya Pak, mohon maaf Pak, saya ingin mengajukan resign. Wah kaget saya. Padahal ini anak pinter kan? Kenapa kali kamu mau resign? Ya Pak, saya sudah lama Pak di kantor ini. Saya sudah lama ikut Bapak. Tapi saya sampai hari ini merasa belum bisa memberikan impact yang signifikan. Dalam hati, what gitu. Saya ingat betul ini anak baru 7 bulan mas. Lama di mana? Dia merasa sudah lama. Dan okay, dia merasa kok gue belum ngasih impact. That's why saya mesti keluar. Saya bilang, bro, bapak saya dulu itu di satu kantor 25 tahun. dan dia merasa fine-fine aja. Kamu 7 bulan bilang udah lama dan belum ngasih impact dan kamu mau pergi, saya bilang, eh hamil aja 7 bulan itu prematur, saya bilang gitu ya. Akhirnya nih anak mau stay walaupun saya bujuk-bujuk. Jadi mereka ini berfikirnya instant. Mereka berpikir hasilnya cepat gitu ya. Iya betul. Dunia ini seindah pengetahuan yang mereka punya gitu ya. Okay. Seindah apa yang mereka pelajari di pengetahuan-pengetahuan yang juga instan tadi. Nah, ini yang mungkin harus kita bimbing. Seandainya saja sisi yang sangat instan ini bisa diobati, gitu ya. Mereka dibuat diajak lebih sabar, saya yakin milenial ini akan menjadi resources yang susah dilawan, Mas. Oke, okay. Gitu. Baik. Itu sahabat Edim ya. Milenial harus lebih sabar dikit. Karena potensinya memang lebih besar milenial di sini ya. Betul, betul. Cuma seringkali ketidaksabaran ini membuat potensi itu gagal dioptimalkan, gitu ya, gagal. Sering merasa sudah bekerja keras tapi ternyata hasilnya belum ada. Betul, Bang Arief. Tadi bagaimana sih cara memotivasi generasi milenial ini di dunia kerja, Bang Arief, agar mereka ini bisa menerima semuanya dan bisa ikut dengan perusahaan? Iya, begini. Jadi tadi saya katakan generasi milenial ini sebenarnya nggak selalu tadi malas atau ada juga yang mengatakan, wah, oh, milenial ini generasi yang matre ya, mengharapkan imbalan materi yang cepat. Sebenarnya nggak juga. Milenial juga sebenarnya tidak terlalu haus pujian. Karena kadang-kadang beberapa pihak juga mengatakan, wah, milenialnya sangat haus apresiasi. Sebenarnya enggak. Milenial ini yang saya tahu adalah mereka ini mengharapkan immediate feedback. Jadi enggak bisa tuh model dulu, Mas. Kita kerja setahun gitu kan ya. Nanti baru di akhir tahun dipanggil sama atasan. Kemudian dievaluasi. Dikasih tahu, wah, lu kurangnya di sini. Digoblok-goblokin lah bahasa kita dulu ya. Dulu kita sabar aja kan oleh atasan gituin. Kalau milenial enggak bisa, Mas. Mereka pengen dikasih feedback itu lebih kerap. Jadi ketika mereka mendeliver satu tugas gitu ya, mereka ingin segera tahu kira-kira bahasa gampangnya skor gue berapa sih gitu. Kira-kira nih kalau ekspektasi sempurna itu 10, nih saya tuh di mana posisi. Nah, yang penting juga milenial itu agak jahil, Mas, nanya why. Jadi enggak bisa sama milenial ngomong pokoknya. Kamu salah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Pak, salahnya di mana? Pokoknya lu salah. Enggak bisa, Mas. Enggak bisa. Mereka pasti nanya, dikejar itu. Dan ingat tadi milenial itu kadang-kadang tidak pandang hierarki kan. Makanya milenial sangat suka kerja di perusahaan-perusahaan yang punya kultur yang relatively setara. Bahkan kita lihat kan kalau di negara maju ya, saya gak tahu ini cocok apa gak dalam kultur kita. Di negara maju itu jabatannya apapun mereka bisa saling memanggil dengan apa first name mereka. Dengan nama depan. Nah, milenial suka nih yang kayak gini gitu ya. Katakanlah di Indonesia tetap manggil Pak misalnya, tapi tetap kesetaraan buat mereka itu adalah satu hal yang penting, menyenangkan, membuat tempat kerja itu memotivasi mereka. Nah, kemudian yang lain lagi, milenialnya sangat termotivasi dengan apa? Dengan peluang pengembangan karir yang relatively cepat. Jadi saya selalu menyarankan pada beberapa klien, kalau memang memungkinkan, buatlah satu sistem karir yang di situ ada fast track, Mas. Jadi jangan perlakukan mereka semua sama. Gitu ya. Tapi buatlah fast track. Jadi orang-orang yang memang tekun dan terbukti punya capability lebih itu berikan jalur cepat di mana mereka bisa mengaktualisasikan kemampuannya. Ini akan sangat memotivasi. Rapid career progression. Ini by research adalah salah satu faktor yang sangat memotivasi millennials. Kemudian yang lain lagi, balik tadi ke masalah komunikasi, millennial ini sangat menginginkan kejelasan. Katakanlah si A dapat bonus lebih tinggi dari saya. Buat mereka gak terlalu masalah sepanjang clear. Apa sih atau bagaimana sistemnya atau apa mekanismenya, apa kriterianya sehingga si A ini bonusnya lebih tinggi dari saya. Si A naik karirnya lebih cepat dari saya. Why? Gitu. Nah, jadi satu sistem yang terbuka, yang disampaikan dengan clear dari awal, kemudian sistem itu juga bisa dipahami, itu akan sangat memotivasi mereka. Satu lagi, banyak millennials ini, nah ini yang kadang-kadang kita lupa ya, bedanya mereka dengan kita. Millennials ini suka jalan-jalan, Mas. Nah, itu dia. Ini faktor kecil yang penting loh, Mas. Millennials sangat suka jalan-jalan ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kemudian misalnya platform seperti Airbnb gitu ya itu menjadi marak, yang make siapa? Millennials. Karena mereka enggak mungkin pergi ke luar negeri itu nginep di hotel bintang 5 kan, bisa dimarahin bokapnya kan, yang punya duit kan bokapnya. Kenapa naik pesawatnya itu naik pesawat-pesawat murah gitu ya. Yang berangkat tuh millennials. Jadi saya bilang sama banyak perusahaan, millennial ini kadang-kadang butuh penghargaan atau apresiasi yang simple. Ketika mereka berprestasi, extraordinary, kasih mereka kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Okay. Ya kalau kita kalkulasi itu nggak mahal-mahal amat, Mas, sebenarnya. Oke. Okay. Mereka happy, kemudian mereka motivasinya naik, engagement dengan perusahaan bertambah, berarti kan win-win solution sebenarnya. Dan nanti ketika balik, mereka akan lebih engage sebenarnya. Oke. Okay. Gitu ya. Nah, biayanya nggak terlalu besar. Kalau kita tanya di tempat yang mereka tuju, mereka ngapain? Nggak jauh-jauh, mereka akan selfie, Mas. Gitu doang sebenarnya. Oke, okay. Nah itu kan tadi untuk dunia kerjanya, yeah. Ketika menghadapi millennials. Bagaimana untuk millennialsnya ketika mereka masuk ke perusahaan yang tidak ramah millennial lah? Saya bilang yang tidak ramah. Oke. Yang tidak ramah millennial, bagaimana ini? Ini bab yang berbeda, tapi menarik. Saya selalu bilang sama millennials gini, jangan kalian bayangkan dunia itu seindah yang kalian baca, yang kalian lihat di film atau yang kalian di YouTube, gitu, yang kalian lihat di YouTube. Karena kadang-kadang milenial ini kan mimpi melulu, Mas. Mereka berharap sesuatu yang indah. Enggak, saya bilang. Jadi kalian itu harus mampu mengendalikan diri kalian sendiri. Okay. Gitu ya. Saya selalu katakan kepada mereka, kalau misalnya ketemu atasan yang katakan tidak cocok dengan kalian, kalian harus mencocokkan diri. Jadi menurut hemat saya, bukan cuma generasi X yang harus menyesuaikan diri dengan milenial, para milenial pun harus belajar mengambil hati generasi sebelumnya. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa membantah, kalau mereka masuk ke dunia kerja, most of their leaders itu adalah generasi X. Gitu ya, sehingga mereka harus tahu nih, menaklukkan generasi X ini kayak apa, dan itu ada cara-caranya. Jadi millennialsnya pun harus belajar sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan ciri lain dari millennials agak-agak keras kepala, Mas. Betul, gitu kan, ya. Egois ya, mereka selalu minta dipahami, tapi kadang-kadang gagal memahami yang hanya lain. Hanya mau dimengerti. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita tadi tentang generasi milenial ini, Bang Arief? Sekalian mungkin juga closing statement-nya. Baik. Memang titik tekanan kita masih kepada generasi di atasnya, ya kan ya. Baik orang tua, para pemimpin di kantor, atau mungkin juga para guru ya, para dosen dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, yuk kita para orang tua yang harus mulai dengan sebuah kesadaran, penerimaan diri, acceptance, bahwa memang dunia berubah. Anak-anak kita ini bukan generasi kita. Mereka punya karakter sendiri karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Dan jangan lupa, sebagian dari karakter itu adalah buah dari pola asuh kita sendiri kepada mereka. Yang mungkin lebih memanjakan, lebih memfasilitasi dan sebagainya. Jadi yuk kita mencoba memahami mereka. Jangan melihat milenial dari kacamata pandang yang negatif, karena sebenarnya mereka sebagai orang-orang yang digital native, mereka punya banyak potensi luar biasa yang kita nggak punya. Oke. Okay. Nah, kalau kita mampu berkomunikasi dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, memotivasi mereka dengan sesuatu yang membuat mereka passionate tentang kehidupannya, milenialnya akan menjadi kekuatan luar biasa yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya kedahsyatannya. Jadi intinya, apakah kita para orang tua, para guru, para dosen, para pimpinan di bisnis mau berubah untuk memahami dan menempatkan millennials ini sesuai dengan proporsinya. Walaupun tetap ada footnotes bahwa para millennials juga harus belajar bagaimana memahami generasi di atasnya. Mungkin begitu, Mas Rudy. Oke, baik sahabat Hydream. Terima kasih Bang Arief sudah bersama kita hari ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi ilmu juga buat generasi X untuk bisa mendekatkan diri dengan generasi milenial. Dan begitu juga generasi milenial bisa juga mendekatkan diri dengan generasi X ya, sahabat iDream. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sini dan bersama Bang Arief, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube ataupun juga di live streaming kita di www.idreamradio.id. Akhirnya saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.